Mitra bisnis, di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih melambat, upaya pemerintah mencari sumber-sumber lain untuk mengejar target penerimaan pajak dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Demikian halnya dengan wacana pemerintah untuk menarik pajak dari bisnis e-commerce. Hanya saja, rencana penetapan pajak untuk bisnis e-commerce haruslah bersifat adil. Hal ini juga ditegaskan ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukyadi pada perbincangan sebelumnya. Bersama saya Eva Yolanda, kita akan melanjutkan perbincangan tentang wacana pajak bagi bisnis e-commerce dengan ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukyadi. Pak Cuk, kalau di bidang hukum, kita sering mendengar istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah di pajak juga sama penerapannya, Pak? Wah, enggak. Itu kan hukum itu. Kalau pajak, mestinya yang penting begini. Jangan ada terlalu banyak gayus. Jadi yang besar pasti kita lihat bagaimana perusahaan besar itu kan jelas akuntan publik. Gitu. Di akuntan publik, kalau perusahaan yang besar sekali, tentu akuntan publik yang sudah punya kelas ya, dunia misalnya begitu. Jadi apa hasil pemeriksaannya bisa diandalkan. Dan kan diantara para akuntan publik sudah ada kode etik. Mana akuntan publik yang dianggap tidak taat pada etika profesi ya dilibas kan gitu oleh organisasinya sendiri. Tapi yang penting bagaimana orang-orang pajak tidak bermain gayus-gayusan kan begitu. Yang atas ya kena. Pokoknya siapapun yang jadi yang terang bahwa semua itu harus transparan. Semua itu harus dilakukan dengan good corporate governance kan begitu. Tapi ada juga kekhawatiran akan ada banyak bisnis online yang nantinya lari jika wacana ini benar-benar jadi diterapkan. Bagaimana komentar Anda, Pak? Kalau lari kan urusannya nanti urusan dikejar. Aparatnya yang ngejar kan. Sekarang misalnya apa? Tadi online warga negara Indonesia, dia mau ke mana? Dia kan punya paspor, ya kan? Hebat-hebatnya mau lari ke luar negeri ya masih akan dia harus kembali kalau paspornya habis. Ya kena nanti dia. Yang membuat orang itu gini, hukum itu harus membuat orang. Kalau mau melanggar hukum itu berpikir 1000 kali. Karena toh akan tidak lepas dari jangkauan hukum kan begitu. Mestinya begitu. Jadi. Bukan kemudian kita optimis, ah aku tak bayarin lah. Aku kenal anu kok Pak Jenderal Polisi, saya kenal Jaksa Agung, saya kenal pengacara terkenal gitu. Enggak begitu. Jadi saya tidak berani melanggar hukum. Karena saya yakin sehebat-hebat saya melarikan diri, sehebat-hebat saya menyembunyikan kesalahan saya, suatu saat saya mesti kena gitu. Dan saya pasti dihukum. Nah itulah yang seharusnya terjadi pada diri kita masing-masing di Indonesia ini gitu. Terakhir Pak, seperti apa Bapak melihat prinsip keadilan ini dijalankan oleh pemerintah selama ini? Ya selama ini kita melihat lah ya, mohon maaf ini kan yang brengsek kan tidak hanya pemerintah aja. Coba lihat ya, jadi ya kita lihat banyak aparat keamanan juga brengsek, penegak hukum kita kan brengsek. Pengacara kita ya banyak yang brengsek kan gitu. Hakim kita banyak yang brengsek Pak, kan mengerikan. Jadi tidak hanya pemerintah saja ini. Semua hampir-hampir kena penyakit brengsek itu. Kalau semua berjalan baik, enggak ada lah. Semua akan jalan dengan sendirinya. Jadi kalau setiap orang tahu bahwa hukum ditegakkan, hakim siapa saja dia akan pedomannya sama, jaksanya juga begitu, polisinya begitu. Mulai yang paling kecil sampai yang paling, lihat aja lah ya. Teman-teman kita polisi lalu lintas ya. Kalau sepeda motor melanggar atau becak melanggar dibiarkan. Gitu. Kalau mobil sedikit aja kena misalnya. Itu kan enggak adil tuh ya. Sepeda motor sekarang dibiarkan biarpun mau apa, menentang arus. Itu tidak mendidik itu. Jadi siapapun yang melanggar hukum, dia harus dapat konsekuensinya kan. Gitu. Pandangan saya sebagai seorang guru ya. Guru selalu begitu Pak. Jadi saya kalau di kelas itu ya begitu. Saya lihat semua mahasiswa saya sama. Siapapun dia mencoba katakan saya memberi kuliah, dia tidak mendengar saya. Sore Anda kuliah enggak? Kalau enggak kuliah keluar aja. Ya, apakah dia si Suto anaknya tukang sapu atau anaknya gubernur Jawa Timur sama. Itu yang harus ditegakkan oleh teman-teman kita para penegak hukum. Kalau itu ditegakkan oleh siapapun dari bawah sampai ke atas tuh beres Mbak negeri ini sudah. Demikian ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukyadi. Saya Eva Yolanda.